بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلمه وتعليمه والإفادة والاستفادة والحثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وينبغي أن يكون لك ورد من تلاوة كتاب العزيز. Dan seharusnya kalian mempunyai wirid daripada membaca Al-Quran. Tudawim ala qira'atihi fi kulli yawmin wa laylah. Yang kalian tekuni untuk membacanya setiap hari dan malam. Wa adna dharika an taktasira ala juz'in. Dan minimal kalian hanya membaca satu juz setiap hari. Fayakunu laka fi kulli syahrin khatmah. Maka kalian berarti setiap bulan bisa menghatamkan satu kali. Wa ala zalika, dan yang lebih banyak daripada itu, an takhtima fi kulli salasati ayyam. Kalian khatamkan Al-Quran tersebut dalam 3 hari. Berarti 1 hari 1 malam membaca 10 juz. Wa'alam anna likira'atil Quran fadlan azima. Maka ketahuilah, dan ketahuilah bahasanya dalam membaca Al-Quran itu mempunyai keutamaan yang agung. Wa atharan fi tanwiril qalbi kabiran, dan mempunyai pengaruh yang besar dalam memberikan cahaya kepada hati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibada ummati qiraatul Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahasanya sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata Imam Ali karramallahu wajhah, man qara' al-Qur'an wa huwa qa'imun fi shalah kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia membacanya dalam keadaan berdiri di dalam ibadah salat, kana lahu bi kulli harfin 100 hasanah, maka setiap huruf yang dia baca akan mendatangkan 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa qa'id fi shalah, dan barang siapa yang membacanya dan dia dalam keadaan duduk, fi sholati, dalam keadaan salat, kana lahu bi kulli harfin 50 hasanah, maka baginya setiap hurufnya akan mendapatkan 50 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa kharijus shalah wa huwa kharijus shalah wa huwa ala taharah kana lahu bi kulli harfin 25 hasanah. Dan barang siapa yang membacanya di luar ibadah salat dan dia dalam keadaan bersuci, maka baginya setiap hurufnya mendatangkan 25 hasanah. Wa man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah, dan barang siapa yang membacanya dalam keadaan tidak bersuci, tidak berwudu, kana lahu bi kulli harfin 10 hasanat, maka setiap hurufnya akan mendapatkan 10 hasanat. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Haddad radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Untuk menganjurkan kepada kita semuanya, masing-masing hendaknya mempunyai wirid, kebiasaan untuk membaca Al-Quran. Jangan dalam satu hari satu malam tidak sama sekali kita membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah kitab yang suci, kitab yang agung, kitab yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berada atau yang berisi di dalamnya kalamullah, yang di dalamnya semuanya adalah kalamullah, surat Allah kepada kita, nasihat Allah kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, fadlu kalamillah, fadlu Al-Quran ala sa'iril kalam ka fadlillah ala sa'iri khalqih. Kalau kita ingin mengetahui keutamaan Al-Quran dibanding keutamaan bacaan yang lain, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, ketahuilah bahwasanya perbandingan Al-Quran dibanding dengan kalam yang lain sama bandingannya dengan keutamaan Allah dengan makhluk-makhluknya. Jadi sangat beda jauhnya, bukan sesuatu yang biasa. Oleh karena itu Ikrimah bin Abi Jahal, yang tidak lain putra daripada Abu Jahal, Abu Jahalnya na'udzubillah menjadi kafir, mati dalam keadaan su'ul khatimah, tapi putranya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini tidak yang bisa kita melihat hidayat itu daripada orang tua. Kadang orang tuanya mulia, tapi anaknya tidak mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Allah Nuh, seorang nabi, seorang yang soleh, termasuk nabi yang agung, yang paling mulia di antara nabi yang lain, tapi mempunyai anak yang tidak mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kadang-kadang orang tuanya kafir, tapi mempunyai anak yang dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Abu Jahal. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Jahal yang aslinya namanya Abul Hakam? Gelar lakopnya Abul Hakam, tapi Rasul mengubahnya dan menggantinya dengan Abul Jahal karena kebodohannya. Ternyata punya anak Ikrimah bin Abi Jahal yang masya Allah termasuk sahabat yang mulia, termasuk pembesar dan dibesarkan dan dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ikrimah bin Jahal. Dan Ikrimah bin Abi Jahal ini kalau membawa Al-Mushaf, memegang Al-Quran, dia hadirkan dalam hati bahwasanya yang dipegang, yang disentuh itu adalah kalamullah. Dia harus hormati, dia harus ta'zim, dia harus agungkan, dia harus adab. Sebagaimana kalau manusia mendapatkan surat dari presiden, ya dia akan muliakan, dia akan membacanya dengan khusyuk, tidak mau diganggu, dia akan taruh di tempat yang mulia, dia akan memakai pakaian yang rapi terlebih dahulu sebelum membacanya. Kadang-kadang seseorang mendapatkan surat dari kekasihnya, dia cium-cium, dia hormati, dia taruh tempat yang mulia, disimpan di lemari, dikunci, karena takdimnya, karena siap, karena apa yang ada di dalamnya, karena surat kekasihnya, karena surat presiden. Kenapa kita tidak menganggap kalamullah adalah kalam yang mulia? Kalamullah adalah kalam Rabbi. Oleh karena itu Ikrimah bin Abi Jahal menghadirkan perasaan itu. Dia hadirkan, ini kalamullah, hadza kalam Rabbi, hadza kalam Rabbi. Sampai-sampai kadang-kadang dia sampai pingsan, Ikrimah bin Abi Jahal ini, karena menghadirkan di dalam hatinya bahwasanya yang dipegang, yang disentuh ini kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kadang-kadang karena banyaknya Al-Mushaf, karena banyaknya Al-Quran, kadang-kadang kita kurang menghargai Al-Quran, dianggap hal yang biasa, padahal itu adalah kalamullah. Tapi karena banyak Al-Quran, karena banyak Al-Mushaf, seakan-akan tidak ada harganya, kadang dibiarkan begitu aja di bawah, na'udzubillah. Oleh karena itu dalam agama, dalam fikih, makruh seseorang menjual Al-Quran, jual beli Al-Quran dimakruhkan, karena mencari keuntungan karena kalamullah, mencari keuntungan karena surat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayatnya mengatakan, lo anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kita hadirkan dalam hati apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. So anzalna hadzal Qur'an, andai kata kami turunkan Qur'an ini ala jabalin, di atas gunung ini, la ra'aitahu khashian, kamu akan melihat gunung tersebut akan khusyuk, mutasaddian, terpecah belah. Kenapa khusyuk dan terpecah-pecah? Min khasyatillah, karena takut kepada Allah, karena takdim kepada Allah ditaruh di punggungnya, di punggung gunung tersebut, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kurang menghormat, kurang menghargai, kurang memuliakan. Kadang-kadang memang sengaja orang-orang kafir memperbanyak Al-Quran, sehingga dengan banyaknya Al-Quran seakan-akan sudah tidak berharga lagi Al-Quran. Nah ini salah. Kita hormati itu kalamullah. Barang siapa yang menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, mentakdim Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita pun akan dimuliakan dan dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kita lihat Bisir Al-Hafi, seorang yang soleh, seorang yang sufi, yang mana Bisir Al-Hafi ini suatu waktu berjalan, dan dia ketika itu masih belum mendapatkan hidayat dari Allah. Dia masih suka foya-foya, masih suka lalai. Tapi dapat taubat dari Allah subhanahu wa ta'ala karena hal yang mungkin dianggap sebagian orang hal sepele. Dia melihat di tengah jalan ada seperti kertas, yang di dalam kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia ambil kertas tersebut, dia bersihkan dari kotoran, dia belikan minyak wangi, yang hanya ketika itu dia mempunyai uang cuma 2 dirham aja, nah punya yang lainnya, dia belikan untuk minyak wangi. Dia gunakan untuk membeli minyak wangi untuk mengharumkan kertas yang di situ ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kita tidak peduli melihat Quran, melihat bacaan Allah, bacaan Rasul. Itu dihormati. Kadang-kadang tanpa kita sadari undangan-undangan itu ada bismillahnya, ada lafaz Allahnya, ada lafaz Rasulnya ditaruh di bawah. Nah boleh, jangankan ditaruh di bawah Quran, kalau misalnya di atasnya ditaruh sesuatu yang lain, walaupun itu kitab misalnya, haram. Jangan ditaruh di atas Quran itu sesuatu yang lain, walaupun itu buku, kitab, pulpen atau apapun di atasnya, jangan. Taruh di bawahnya. Yang hanya ditaruh di atas Quran, hanya Quran juga. Ya, kadang-kadang kita taruh kitab, ditaruh Quran. Ini kalau kitab tidak boleh, apalagi yang lain. Taruh gunting, taruh kacamata, jangan. Taruh minyak wangi di atasnya, jangan. Itu tidak diperbolehkan. Kadang-kadang seseorang juga membaca Al-Quran, kemudian untuk membuka lembaran, dia basahi jarinya dulu. Cuma sayangnya dia basahi jarinya dengan ludahnya. Kemudian dia gunakan jari yang sudah diludahi untuk membuka lembaran Al-Quran. Lebih baik jangan dilakukan hal itu. Karena ini kertas yang berisi Al-Quran, kok disentuh dengan ludahnya sendiri. Nah ini juga kurang memuliakan daripada Al-Quran. Walaupun niatnya dia tidak menghina, tidak merendahkan. Ya, tapi kalau kita sadar bahwasanya Quran ini suatu yang mulia, suatu yang agung, kita tidak akan melakukan hal itu. Oleh karena itu sampai-sampai orang yang tidak punya wudu tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membawa Al-Quran, sehingga dikatakan sampai la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Dan mampu. Terus manusia ini kok mampu membawa Al-Quran, mampu menyentuh Al-Quran, mampu membacanya, mampu. Dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang memberinya kekuatan kepada kita. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya kepada manusia sebagai umatnya Nabi Muhammad khususnya, diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu membawa Al-Quran, agar kita mampu menyentuh Al-Quran. Dan juga diberi kekuatan agar kita bisa membacanya, tidak cukup membawa. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian ulama, andai kata bukan karena Al-Quran itu pernah dibaca ayat-ayatnya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka niscaya manusia tidak akan mampu membaca Al-Quran satu huruf pun. Manusia mampu membaca Al-Quran karena kemuliaan Nabi Muhammad yang telah lidahnya telah dia gunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Berkat Nabi Muhammad lidahnya membaca Al-Quran, kita ikut mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan Nabi Muhammad sehingga kita pun ikut bisa membaca Al-Quran. Kemuliaan membaca Al-Quran ini tidak didapatkan walaupun malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sekalipun. Jangan dikira malaikat itu baca Quran. Ya, malaikat itu beribadah kepada Allah. Malaikat itu tidak pernah melanggar perintah Allah. Di antara mereka ada yang sholat, di antara mereka ada yang zikir, di antara mereka ada yang ruku, sujud. Tapi mereka tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak diberi kemuliaan oleh Allah, tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Itqan, situ disebutkan masalah ini. Bahwasanya malaikat tidak mampu membaca Al-Quran. Oleh karena itu malaikat itu kalau mendengar, mengetahui akan adanya manusia yang membaca Al-Quran, mereka berebutan datang untuk mendengarkan suaranya membaca Al-Quran ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di rumah kita jangan sampai sepi daripada Al-Quran. Kalau kita punya rumah tidak pernah diisi dengan Quran, tidak pernah diisi dengan hadis-hadis Rasul, tidak diisi dengan kalam musalaf, kalamul ulama, yang ada hanya suara-suara musik, yang ada suara-suara sinetron, yang ada suara-suara yang melalaikan Allah dari Allah subhanahu wa ta'ala, terus siapa yang hadir di rumah kita kalau bukan setan-setan yang akan hadir? Dan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala akan lari. Dan apa kebaikan di rumah kita kalau isinya seperti itu? Rasulullah SAW bersabda, inna asfaral buyut minal khair as-sa'al bait as-safir min kitabillah. Ketahuilah sesungguhnya rumah yang paling kosong daripada kebaikan-kebaikan adalah rumah yang paling kosong daripada pembacaan Al-Quran. Tidak pernah dibacakan di rumahnya Al-Quran. Ini rumah yang paling kosong daripada kebaikan. Abu Hurairah mengatakan rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran akan menjadikan orang-orang yang menghuni rumah tersebut menjadi luas, terasa luas rumahnya. Akan mendatangkan kebaikan di rumah tersebut. Dan akan menghadirkan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dan membuat lari setan-setan. Tapi sebaliknya katanya Abu Hurairah, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya akan terasa sempit bagi penghuninya. Dan akan menjadi sedikit kebaikannya. Dan akan lari malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala dari rumah tersebut. Kemudian tidak lain akan hadir di situ setan-setan yang akan selalu menggoda kita untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kemuliaan yang diberikan kepada manusia berkat kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang kita baca barusan, afdal ibadah ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik ibadah bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Dikatakan sebaik-baik ibadah. Pernah Sufyan As-Sauri radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seseorang, ya Syekh, ayyuma ahab ilaik rajulun yaghzu yujahid fi sabilillah am yata'allam Al-Quran. Wahai Sufyan As-Sauri, di matamu itu lebih baik mana antara dua orang, yang satu berjihad berperang fi sabilillah dan yang satu lagi membaca dan mempelajari Al-Quran? Qala, alladhi yata'allam Al-Quran afdal wa ahab ilaih. Yang membaca Al-Quran lebih utama dan lebih aku sukai. Kenapa ya Syekh? Karena Rasul yang mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yang membaca Al-Quran wa 'allama dan mengajarinya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain mengatakan, man qara'a Al-Quran summa ra'a anna ahadan utiya afdhala mimma utiya faqad istashhara ma azzamahullah. Barang siapa yang diberikan taufik, hidayat, kekuatan untuk membaca Quran, kemudian dia melihat ada orang lain yang diberikan oleh Allah kenikmatan yang lebih agung daripada kenikmatan yang diberikan kepadanya ketika itu daripada pembacaan Al-Quran, maka orang itu telah merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Merendahkan pembacaan Al-Quran yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam satu cerita, bahwasanya ada seseorang yang menitipkan anaknya kepada guru ngaji. Si anak tersebut belajar setiap hari kepada guru tersebut. Suatu waktu ayah si anak ini ingin memberi sesuatu kepada guru ngaji anaknya, sehingga diberinya mi'atu dinar, diberinya 100 dinar. Dinar emas, uang yang banyak, diberikan kepadanya 100 dinar. Akhirnya guru ngaji itu mengatakan, ya fulan, ya syekh, ini uang yang banyak, aku ini hanya mengajar ngaji aja, ngajar anak mengaji, tidak yang lain. Aku tidak pantas mendapatkan uang sebanyak ini. Mendengar jawaban daripada guru ngaji anaknya itu, si ayah langsung mengatakan, kalau begitu mulai sekarang aku tidak akan taruh anakku untuk belajar ngaji kepadamu lagi. Aku akan ambil. Loh, kaget dia, kenapa? Kamu merasa tidak pantas mendapatkan uang ini? Berarti kamu merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan, Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qara'a harfan summa ra'a ahadan utiya afdhal mimma utiya faqad istashara ma 'azzamahullah? Seseorang membaca Al-Quran kemudian melihat orang lain diberikan kenikmatan yang lebih dari itu, berarti dia merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Berarti kamu merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah. Kalau begitu aku tidak akan menaruh anakku untuk belajar ngaji kepada seseorang yang merendahkan, yang merendahkan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dipindah kepada guru yang ngaji yang lain. Jadi seberapapun yang kita berikan kepada guru ngaji kita, tetap tidak ada apa-apanya. Karena itu adalah mengajari kitabullah subhanahu wa ta'ala, mengajarkan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu bermimpi, dalam mimpinya dia melihat Rabbal Izzah, dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Dalam mimpi melihat Allah subhanahu wa ta'ala memungkinkan dan bisa saja terjadi, dan itu terjadi kepada sebagian salihin, kepada sebagian ulama dalam mimpi. Kalau bukan dalam mimpi, dalam keadaan terjaga, memungkinkan. Bukan kita tidak katakan tidak mungkin dan mustahil, memungkinkan, tapi tidak terjadi. Tidak terjadi kecuali kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Diberi kemuliaan Lailatul Isra Mi'raj sehingga bisa memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi memandang zat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi bukan khusus kepada Nabi Muhammad, siapapun bisa aja terjadi. Maka di situ Imam Ahmad bin Hanbal ketika melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya, beliau bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ma afdal ma taqarraba bihi al-mutaqarribuna ilaik?" Ibadah apa yang paling afdal untuk seseorang mendekatkan dirinya kepadamu ya Allah? Maka jawaban Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bikalami ya Ahmad." Dengan membaca kalamku, dengan membaca kitabku, dengan membaca Al-Quran, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad bertanya lagi, ya Rab, bifahmin atau bighairi fahmin, apakah membaca Al-Quran itu ibadah yang paling mulia, mendatangkan pahala yang banyak, kalau dibacanya dengan faham, atau tidak harus memahaminya ketika membaca? Bifaham atau bighairi faham, mau faham tidak faham, tetap membaca Al-Quran ibadah yang mulia. Tetap orang yang membacanya mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf, berapa huruf yang ada di Quran? Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asri amsalih, dan satu pahala yang dia dapatkan akan dilipat gandakan sampai 10 pahala. La aqulu alif lam min harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak aku katakan orang yang membaca alif lam mim itu dikatakan satu huruf. Tidak, alifnya sendiri satu huruf sendiri, lamnya satu huruf sendiri, mimnya satu huruf sendiri. Itu berarti berapa? 30 hasanah. Ini kemuliaan bagi seseorang yang membaca Al-Quran. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran, masalul qur'in alladhi yaqra'ul Quran, masalul utrujjah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Orang mukmin membaca Al-Quran, masya Allah, sudah mukmin, iman kepada Allah, kemudian diisi hatinya, lisannya dengan membaca Al-Quran, masalul utrujjah, seperti buah yang harum dan enak rasanya. Rihuha thayyib, baunya harum, wa ta'muha thayyib, wa ta'muha hulwun, dan rasanya manis buah itu, harum dan manis. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Quran, masalut tamrah. Sedangkan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan buah kurma, rihuha ta'muha hulwun wa rihuha laisa laha rih wa ta'muha hulwun, tidak mempunyai bau, tidak ada baunya kurma tersebut, tapi kalau dimakan manis. Itu orang mukmin tidak baca Quran. Dirinya sudah mulia karena dia mukmin, tapi tidak ada bau yang harum. Hanya dirinya aja. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran masalul raihana. Sedangkan munafik yang membaca Al-Quran, munafik bisa membaca Al-Quran. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munafik baca Al-Quran. Munafik salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan munafik yang membaca Al-Quran masalul raihana, seperti buah mawar, dicium harum, tapi kalau dimakan pahit, rasanya pahit, baunya harum aja, tapi dimakan, itu munafik. Munafik yang membaca Al-Quran. Bagaimana munafik yang tidak membaca Al-Quran? Masalul munafik alladzi la yaqra'un masalul hamdalah ta'muruha murrun wa ta'muha hamur. Kalau munafik sudah munafik, tidak membaca Al-Quran lagi, seperti buah yang pahit, dicium bau, dimakan pun rasanya pahit, ini munafik. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga di sini mengatakan, Imam Ali radhiyallahu taala mengatakan dalam riwayat, di sini dikatakan man qara al-Qur'an wa huwa qa'im. Tadi kita mengatakan ya bahwasanya membaca satu huruf daripada Al-Qur'an bisa mendapatkan 10 hasanah. Itu 10 hasanah kalau dibaca dalam keadaan tidak punya wudu. Kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan dia punya wudu, karena kita katakan membaca Al-Quran tidak harus punya wudu. Boleh seseorang baca Al-Quran padahal dia tidak punya wudu. Yang penting jangan menyentuh. Jangan nanti, wah berarti boleh ya baca Al-Quran tidak punya wudu. Ya, ngambil mushaf, ngambil Quran dibaca. Bacanya boleh, tapi membawanya tidak boleh, menyentuhnya tidak boleh. Tanpa membawa, tanpa menyentuh, tidak apa-apa. Baca Al-Quran, tapi tetap lebih baik dengan membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu. Kenapa? Karena membaca Al-Quran dalam keadaan punya wudu, pahalanya bukan 10, tapi pahalanya 25. Dan kalau dia membaca Al-Quran dalam keadaan wudu dan dalam keadaan sholat, dan sholatnya duduk. Boleh sholat duduk, boleh. Kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau kalian sholatnya sholat sunnah, boleh sholat duduk. Sholat ba'diyatul maghrib, ba'diyatul isya, mau sholatnya duduk, boleh. Tapi pahalanya tentunya tidak sama dengan sholat yang berdiri. Pahala orang yang sholat duduk separuh daripada pahala orang yang sholat berdiri. Tapi boleh, yang penting sholatnya sholat sunnah. Jangan nanti sholat isya, sholatnya duduk. Kecuali bagi yang tidak mampu. Nah, ketika dia sholat duduk misalnya, kemudian dalam keadaan sholatnya dia duduk sambil membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Kalian boleh membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, bahkan di situ lebih mulia dan lebih banyak pahalanya. Boleh membawa Al-Quran, kalian buka lembaran. Yang penting jangan berusaha, jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut. Maka di situ pahalanya lebih banyak. Dikatakan pahalanya setiap hurufnya adalah 50 hasanah, 50 kebaikan. Dan kalau dia membacanya dalam keadaan sholat, dan dia membacanya dalam keadaan sholat berdiri, maka dia akan mendapatkan setiap hurufnya 100 hasanah. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah di sini. Oleh karena itu, pernah suatu waktu, ya ini perlu diketahui, kadang-kadang orang membaca Al-Quran tapi kadang-kadang membacanya itu tidak dengan lisan, tidak dengan lafaz maksudnya, atau dengan lafaz tapi telinganya sendiri tidak mendengar. Ini salah. Jadi baca Al-Quran, dirinya sendiri tidak mendengar. Ini tidak mendapatkan pahala ini. Minimal harus dirinya sendiri mendengarkan apa yang dia baca. Walaupun tidak mendengarkan kepada orang lain, minimal telinganya mendengar. Kalau telinganya sendiri tidak mendengar apa yang dia baca, berarti dia tidak mendapatkan pahala daripada Al-Quran. Kalau dia membaca Al-Quran, dia mendengarkan telinganya, ini yang kita katakan mendapatkan pahala dengan pahala membaca Al-Quran, ya. Dan pahala membaca Al-Quran sebagaimana kita katakan, paham atau tidak paham tetap mendapatkan pahala. Beda dengan zikir. Kalau zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalian membaca subhanallah, subhanallah, Allah akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwata illa billah, dapat pahala? Dapat pahala kalau paham. Loh, kalau tidak paham tidak dapat pahala. Kalau tidak paham tidak dapat pahala. Orang tidak mengerti la hawla wa la quwata illa billah itu apa. Yang penting orang lain mengatakan sudah baca aja, paham tidak paham, la hawla wa la quwata illa billah, tidak dapat pahala. Harus dia paham. Walaupun minimal, walaupun tidak persis artinya tahu, secara rinci tahu, yang penting makna secara global, secara garis besar dia paham, maka cukup untuk mendapatkan pahala zikir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kan jelas. Subhanallah, Maha Suci Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atau dia dalam hati dia tidak tahu la ilaha illallah itu maksudnya apa. Yang penting ana bacanya ini ana ngerti, ini adalah takdim kepada Allah, ini adalah memuliakan Allah, sudah cukup sudah. Jangan tidak ngerti sama sekali apa itu bacaan, dikasih dokter resep, tahu-tahu cuma dijadikan wirid. Apa yang dibaca tidak tahu. Padahal kadang-kadang misalnya pun di situ ditulis ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak ngerti zikir-zikir Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak ngerti apa artinya. Tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus minimal dia bisa mendapatkan pahala zikir yang dia baca kalau dia mengerti, walaupun secara garis besar harus secara perinci makna per makna. Oleh karena itu, ya, pernah suatu waktu Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamulail, Habib Muhammad bin Hasan Jamulail ini seseorang yang soleh. Dia ini hobinya membaca Al-Quran, ibadahnya luar biasa, dan disegani di zamannya guru daripada ulama yang banyak di zamannya, daripada auliyah yang banyak di zamannya, ya, termasuk Habib Abdullah, Habib Abu Bakar As-Saqaf, As-Sakran. Habib Muhammad bin Hasan Jamulail ini kalau Ramadan itu setiap malam masuk masjid, begitu maghrib dia masuk masjid, dan di situ keluarganya memberikan kepadanya satu potong roti yang dia jadikan satu potong roti itu menjadi dua bagian. Satu bagian dia sedekahkan kepada orang yang ada di situ. Satu bagian lagi dia bawa di masjid itu untuk ibadah kepada Allah di malam itu dengan Al-Quran. Dia baca Quran dalam sholat, baca Quran mungkin juga di luar sholat. Masya Allah, tidak pernah kenyang daripada Al-Quran. Selalu membaca Al-Quran. Bahkan dikatakan, diceritakan bahwasanya Habib Muhammad bin Hasan Jamulaili kalau Ramadan baca Qur'annya hanya di malam hari. Kalau siang hari tidak membaca Al-Qur'an. Kenapa kok Habib Muhammad bin Hasan Jamulaili kalau siang hari tidak baca Al-Qur'an di Ramadan? Karena Habib Muhammad bin Hasan Jamulaili kalau baca Al-Qur'an, dia itu akan mengeluarkan dalam mulutnya madu yang rasanya sangat manis dan diminum mengenyangkan perutnya. Jadi sehingga kalau siang hari di waktu Ramadan dia tidak bisa, akan membatalkan puasanya walaupun surahnya ya. Ya, walaupun surah, karena katanya ulama, katanya fuqaha, seseorang itu akan batal puasanya kalau makan makanan duniawi. Kalau dia makan makanan ukhrawi, makan makanan dari surga datangnya, maka puasanya tidak batal. Jadi kalau kalian Ramadan lapar di siang-siang hari, makan enggak apa-apa, tapi makanan dari surga enggak batal. Gimana dapatnya? Jadi orang wali dulu. Kan Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar atau Habib Abu Bakar bin Abdul Atas, kalau ada tamu dihidangkan buah-buahan. Kadang-kadang buah-buahan itu buah langka, enggak ada di Hadramut sekalipun enggak ada. Kadang-kadang bukan musimnya. Dari mana? Dari surga Allah Subhanahu wa taala dihidangkan. Bahkan pernah suatu waktu tamu datang dihidangkan buah-buahan dari Quran. Di tengah-tengah mereka makan buah-buahan tersebut, ada tamu lain yang masuk. Di saat tamu lain masuk ini, duduk di sana, tahu-tahu buah yang ada di tengah-tengah mereka menghilang begitu saja. Mereka jadi kaget-kaget, tahu-tahu menghilang. Akhirnya sebelum mereka kaget, beliau mengatakan kepada tamu-tamunya, tahukah kamu, buah-buahan yang aku hidangkan kepada tamu-tamuku itu adalah dari al-jannah, dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tamu yang masuk yang terakhir itu adalah akilur riba, orang yang makan riba. Hati-hati. Kenapa kok menghilang? Allah mengharamkan makanan surga kepada orang yang makan riba. Tidak bakalan merasakan makanan surga bagi orang yang makan makanan riba di dunia. Kalau ini di dunia aja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang makan riba, transaksi dengan transaksi riba, bagaimana di surga Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillahi min dzalik. Jadi Habib Muhammad bin Hanjal Jamaluddin kalau baca Al-Qur'an mengeluarkan madu di mulutnya, dia telan rasanya manis, bisa kenyang. Jadi madu itu ya insyaallah madu dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tetap menjaga dirinya. Walaupun surahnya akan membatalkan Quran, sebenarnya tidak. Jadi kalau siang hari tidak mau, akan mengeluarkan madu yang takut khawatir membatalkan puasanya nantinya. Tapi jangan nanti kalian Ramadan yang akan datang, wah kalau gitu anak siang-siang tidak mau baca Quran. Jangan. Itu Habib Muhammad bin Hasan Jamulail, jangan ikut-ikutan. Adalah Habib Muhammad bin Hasan Jamulail, ketika diberikan setiap harinya satu potong roti, setiap malamnya diberikan satu potong roti di waktu Ramadan, di waktu hari raya, semua potongan roti yang diberikan setiap hari itu masih utuh, tidak makan, tidak dimakan sedikit pun. Dari mana mereka beliau bukanya, di mana beliau sahurnya? Ketika ditanya ana atakhadza bil Quran, aku ini sahurnya bukanya dengan Al-Quran. Ada Habib Muhammad bin Hasan. Makanya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi ini berkata, ana ata'ajjab minal insan, ata'ajjab minal isan, aku heran dengan manusia yang mengatakan bidikun, yang mengatakan aku ini punya masalah ini, hatiku terasa sempit, wabi hammum, aku punya kesumpekan, sumpek, susah, wa indahu al-Quran, padahal ada di sisinya Al-Quran, kenapa tidak buka Al-Quran? Kalau dia benar-benar sumpek, kalau dia buka Al-Quran, hatinya bersih, akan hilang sumpeknya. Kalau dia punya kesempitan dalam kehidupannya, dia baca Al-Quran, hatinya bersih, akan hilang kesempitan darinya. Yang penting bersihkan hati. Nah itulah yang dikatakan oleh Habib Muhammad bin Hasan Al-Jamalulail, iza tahural qalb lam yasba minal Quran. Kalau hati seseorang bersih, tidak akan pernah kenyang daripada Al-Quran. Pasti terasa lapar terus membaca, terasa lapar terus dan selalu ingin membaca Al-Quran. Tidak bakal kenyang. Ini dikatakan Habib Muhammad bin Hasan Jamulail. Makanya dikatakan Jamalul Lail. Jamal yani onta. Al-Lail yani malam hari. Onta di malam hari. Kenapa? Dia ibadah terus di malam hari. Baca Al-Quran. Sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di malam hari tidak tidur. Dikatakan Muhammad bin Hasan namanya Jamalul Lail. Lakhobnya. Oleh karena itu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayat, supaya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan taufik, agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang rajin dan gemar membaca Al-Qur'anul Karim dan mendapatkan syafaat daripada Al-Qur'anul Karim, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini menjadi sebab kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah setelah panjang umur, fi sihha wal afiyah, fi ta'atillah wa ta'ati rasulillah ala hadiniya kunniya salihah jami'a li khairi dunia wal akhirah, wa ila hadrati nabi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiri asrari al-fatihah.